فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sebelumnya telah kita sebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, yang berkenaan dengan Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun Nabi SAW sangat menginginkan Abu Thalib ini masuk Islam, bahkan sebelum meninggal dunianya Nabi SAW mentalkini pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, bahkan menyatakan bahwasan dirinya tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib, agama kesyirikan dan kekafiran. Maka turunlah ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinna allaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan juga selain ayat ini, turun juga ayat yang lain berkaitan dengan Abu Thalib ini, yaitu ketika Nabi SAW menyatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Kemudian turun ayat, maka nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Ya. Ayat ini zahirnya turun berkaitan tentang Abu Thalib. Ya. Dikarenakan disebutkan dengan huruf fa. Nah, di antara fungsinya huruf fa ini menyatakan tertib berurutan. Allah mengatakan fa'anzalallah. Setelah Nabi mengatakan sungguh aku akan memohonkan ampunan untukmu selama tidak dilarang, kemudian turunlah atau Allah menurunkan ayat maka nalin Nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Sehingga dohir ayat ini berkaitan dengan Abu Thalib. Kita lanjutkan. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا آخر. Dan para ulama telah menyebutkan ya, turunnya ayat ini sebab-sebab yang lainnya. Di antara para ulama ada yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini ya, sebab-sebab selain yang disebutkan tadi. Fala munafata, dan tidak saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Li anna asbaban nuzul tata'addada, Dikarenakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, kadang-kadang berbilang. Dan artian memiliki beberapa sebab. Ya, tidak hanya satu sebab. Kadang-kadang beberapa sebab terjadi kemudian turun ayat tersebut. Qala al-Hafid, berkata al-Hafid Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, amma nuzul ayah as-saniyah fawadihun fi kisati Abi Talib. Adapun turun ayat yang kedua, yaitu innaka la tahdi man ahbabta, ini jelas sekali tentang kisahnya Abu Talib. Wa amma nuzul ayati allati qablaha, adapun turunnya ayat yang sebelumnya, ma kana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, maksudnya fa fihi nadhar, maka padanya perlu pengkajian lagi apakah ini juga turun berkaitan dengan Abu Talib atau yang lainnya. Wa yadharu annal murad أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة. Kata Hafid Ibn Hajar, dan yang nampak bahwasannya yang dimaksud pada ayat yang berkaitan dengan permohonan ampun, ya, maka Nabi waladina amanu ayastaghfirul musyrikin, maksudnya ayat ini, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Ya, kata Hafidh Ibn Hajar, yang nampak ayat ini turun setelah Abu Talib. Ya. Wahia amatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Dan ini, ayat ini umum. Ya. Berkaitan dengan Abu Talib dan juga pada selainnya. Yuaddihu dhalika ma ya'ti fit tafsir. Fa anzalallahu ba'da dhalika ma kana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ya. Hal tersebut dijelaskan dengan apa yang ada dalam tafsir. Maka Allah menurunkan setelah itu. Ya, sebagian pendapat menyatakan Allah menurunkan setelah itu. Nah, setelah kematian Abu Talib dalam kurun waktu. Nah, Allah turunkan ayat makan li Nabi, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin, al-ayat. Wa nazala fi Abi Talib, dan turun ayat tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, ini pendapat yang lain yang mengatakan bahwasannya ya, ayat yang turun tentang Abu Talib hanya ayat innaka la tahdi man ahbabta. Adapun ayat yang sebelumnya, ma kana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, ya, ini umum bagi Abu Talib dan juga yang lainnya. Dikarenakan Allah menurunkannya dalam waktu ya, setelah Abu Talib meninggal dunia. Nah. Kulluhu zahirun fi annahu mata ala ghairi Islam. Dan semuanya nampak bahwasannya Abu Talib ini meninggal dalam keadaan tidak berislam. Ya. Yang jelas, ada sedikit perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ayat ma kana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ada yang berpendapat ini turun tentang Abu Talib. Nah, walaupun maknanya umum, ya, dikatakan ada kaidah dalam tafsir al-ibrah bi umumil lafad la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan itu adalah umumnya lafad, bukan khususnya sebab. Ya. Walaupun ayat ini turun berkaitan dengan Abu Talib, tapi lafadnya umum. Ya. Lafadnya umum. Nah, tentang tidak boleh memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Siapapun dia. Baik Abu Talib ataupun yang lainnya. Yang jelas tidak boleh memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Ya. Al-ibrah bi umumil lafad la bi khususis sabab. Nah, begitu juga ayat innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Walaupun sebab turun ayat ini khusus tentang Abu Talib, tapi lafadnya umum. Dan ini yang menjadi patokan dalam tafsir ayat. Al-ibrah bi umumil lafad la bi khususis sabab. Ya, lafadnya umum. Siapa saja tentunya tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Dan Allah lah yang berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwasanya ayat tadi makana linnabi walladina amanu ayastaghfirul musyrikin, ya, ini turun tentang ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memohonkan ampunan untuk ibunya, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diizinkan hanya untuk menziarahi makam ibunya saja. Dan tidak diizinkan untuk mendoakan ampunan bagi ibunya yang kafir, yang musyrikan. Maka turun ayat tadi. Maka linnabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan terhadap orang-orang musyrik. Ya, walaupun pamannya, walaupun ibunya, walaupun siapanya. Nah, ada juga yang mengatakan ayat ini turun. Nah, pada suatu kaum dari kalangan orang-orang yang beriman, di mana mereka memohonkan ampunan. Ya, memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin yang telah meninggal dunia. Kemudian mereka dilarang melakukan hal itu. Nah, ya, ini diantara ucapan para ulama tentang sebab turunnya ayat tadi. Ya, dan disebutkan tadi kadang-kadang satu ayat turun dan memiliki sebab turunnya ayat tersebut, ya, berbeda-beda. Nah, yang jelas dari apa yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan Abu Talib, ya, menunjukkan bahwasannya Abu Talib ini mati dalam keadaan kafir, ya, bukan dalam keadaan Islam. ويدعف ما ذكره سهيل أنه رأى في بعض كتب المسعود أنه أسلم. Dan lemah apa yang disebutkan oleh Suhaili, bahwa dia melihat pada sebagian kitab Al-Mas'udi menyatakan bahwasanya Abu Thalib ini masuk Islam. Nah, ini lemah sekali. Ya. Dalam sebagian kitab-kitab Al-Mas'udi menyebutkan bahwasannya Abu Thalib ini masuk Islam. Ya. Maka dilemahkan oleh sebagian para ulama. Lianna misla dhalika la yu'aridu ma fis sahih. Intaha. Dikatakan yang seperti itu tidak bisa membantah apa yang ada dalam as-sahih. Kitab as-sahih. Yaitu sahih Bukhari. Atau sahih Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Nah, jelas dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab As-Sahih, Sahihain, menjelaskan bahwasannya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Sehingga kaya didapatkan, nah, dalam beberapa kitab-kitab, misalkan seperti disebutkan kitab Mas'udi yang menyatakan bahwasannya Abu Thalib masuk Islam, ini tidak bisa membantah apa yang ada dalam Sahih Bukhari. Justru yang menyatakan Abu Thalib masuk Islam, ini pendapat yang sangat lemah sekali. Tidak akan jelas sekali dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis yang sahih, bahwasannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Wa fi tahrimul istighfaril musyrikin wa muwalatuhum wa muwalatihim wa mahabbatihim. Dalam hadis ini menunjukkan tentang haramnya memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin, walaupun mereka adalah orang tua, walaupun mereka adalah anak-anaknya ataupun kerabat-kerabatnya. Kalau musyrikin, tidak boleh untuk memohonkan ampunan baginya. Nah, selama hidup atau telah meninggal dunia, tidak boleh memohonkan ampunan untuk mereka. Ya. Kalau ketika masih hidup, doa yang terbaik untuk mereka, memohonkan hidayah bagi mereka. Ya Allah yahdihim, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka agar masuk Islam. Nah, ya, ada pun doa ampunan bagi orang musyrikin, walaupun yang masih hidup, tidak boleh. Begitu juga setelah meninggal dunianya. Dan juga tentang haramnya berloyalitas dan mencintai mereka. Nah, tidak boleh mencintai orang-orang musyrikin. Li'annahu idza hurimal istighfar lahum famuwalatuhum wa muhabbatuhum aula. Dikarenakan apabila diharamkan istighfar, memohonkan ampunan bagi mereka, maka loyalitas dan mencintai mereka lebih utama lagi. Memohonkan ampunan untuk mereka saja diharamkan, apalagi loyalitas dan mencintai mereka, lebih-lebih lagi diharamkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Engkau tidak akan dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapaknya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya. Ya. Ini menunjukkan tentang sifat al-wala wal-baro. Ya. Siapa orang yang berhak kita berloyalitas kepadanya, dan siapa orang yang kita harus baro, berlepas diri darinya. Nah, tidak boleh kita mencintai, berloyalitas kepada orang-orang musyrikin. Nah, walaupun itu keluarga kita. Nah, ya. Kecintaan kita misalkan kepada kerabat-kerabat musyrikin hanya sebatas kerabat saja. Ya. Bukan kecintaan seperti halnya kita mencintai saudara-saudara kita se-Islam. Ya, kecintaan kita dibangun di atas Islam. Persaudaraan kita dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di atas Islam. Ya. Adapun kecintaan kepada mereka hanya kecintaan yang sifatnya tadi. Ya, tabiat manusia mencintai kerabatnya. Hanya kecintaan yang sifatnya tadi, kekerabatan. Nah, bukan kecintaan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di atas Islam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Berkata pengarang kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab, di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-ula yang pertama, tafsir innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tafsir ayat, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Telah kita jelaskan di sini bahwasanya hidayah yang dimaksud dalam ayat ini hidayah taufik. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik walaupun dia seorang nabi. Ya. Hanya Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Adapun hidayah yang sifatnya arahan, bimbingan, nah, penjelasan, maka para nabi pun ya memberikan hidayah ini kepada umatnya. Ya. Begitu juga para ulama, nah, para asatidah, ya, atau mungkin kita kepada yang lainnya memberikan hidayah yang sifatnya arahan dan juga bimbingan serta penjelasan. Allah mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah. Yang dimaksud di sini hidayah yang sifatnya irsyad wal bayan. Ya, bimbingan dan penjelasan. Engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ingat, dia bertolak belakang antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Hidayah yang dinafikan yaitu hidayah taufik, hanya Allah yang memberikannya. Tapi hidayah yang ditetapkan ya bagi Nabi SAW yaitu hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah sifatnya bimbingan dan penjelasan. Rasulullah SAW membimbing umatnya, menjelaskan kepada umatnya jalan yang lurus. Asaniya tafsir qawlihi ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan juga tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah kerabat-kerabat setelah nampak bagi mereka bahwasannya ya mereka itu adalah ashabul jahim, penduduk neraka. Nah, ayat ini juga menjelaskan tentang tidak bolehnya bagi Nabi dan juga orang-orang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin. As-salisah wa yal mas'alatul kabirah tafsiru qawlihi kulla ilaha illallah bikhilafi ma'alayhi mayyadda'i al-ilma. Yang ketiga merupakan masalah yang besar, yaitu tafsir ucapan kul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Jelas ya tafsirnya. Nah, makna dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, berbeda nah dengan apa yang diklaim oleh orang yang menyatakan berilmu. Ya, banyak orang yang menyatakan dirinya berilmu tapi tidak memahami makna la ilaha illallah. Mereka beranggapan makna la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bukan itu makna la ilaha illallah. Ya. Kalau seandainya itu makna la ilaha illallah, niscaya orang-orang kufar Quraisy akan mengucapkannya. Dikarenakan mereka pun meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur. Ya. Tapi makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Arabi'ah yang keempat. Anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idh qala lirrajul kul la ilaha illallah. Sesungguhnya Abu Jahal dan orang yang bersamanya dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya, mengetahui ya, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada seorang ucapkan la ilaha illallah. Ya, mereka tahu. Nah, apa maksud dari ucapan Nabi ketika memerintahkan kepada yang lainnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tahu maksudnya itu harus beribadah kepada Allah saja dan juga meninggalkan ya sesembahan-sesembahan yang lainnya. Nah, ya. Faqabbaha Allah man Abu Jahal a'lam minhu bi asl Islam. Mudah-mudahan Allah menjelaskan ya, kepada orang nah yang mengatakan ya qala Allah man Abu Jahal a'lamu minhu bi asl Islam. Ya, yang mengatakan lebih tahu darinya terhadap pokok Islam. Nah. Al-khamisatu jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Kesungguhan dan semangatnya Nabi SAW untuk mengislamkan pamannya. Ya. Sampai Rasulullah mentalakininya ketika hendak meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bahkan Rasulullah mengulang-ulangnya supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah. As-sadisatu ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Bantahan kepada orang yang mengklaim Islamnya Abu Talib dan para leluhurnya. Jelas Abu Talib itu, Abdul Muttalib, nah agamanya kafir, ya, kesyirikan. Menetapkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala tapi mengingkari uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi'atu qawnuhu sallallahu alaihi wa sallam istaghfar lahu falam yughfar lahu bal nuhya an dhalika. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memohonkan ampunan untuk Abu Thalib dan tidak diampuni Abu Thalib. Bahkan Nabi dilarang untuk melakukan hal itu. Nah, asabinatu madarratu ashabi su'al insan. Bahayanya teman-teman yang jelek bagi seseorang. Nah, atasi'ah madaratu ta'dimil aslafi wal akabir. Bahayanya mengagungkan leluhur dan para pembesar-pembesar dari nenek moyangnya. Yeah. Sehingga taklid buta kepada mereka. Nah, menolak syariat dengan alasan tidak ada pada nenek moyang mereka. Atau menolak syariat dengan alasan yang kami ikuti hanya nenek moyang dan leluhur mereka. Al-ashirah istidlalul jahiliyah bidalika. Pendalilan orang-orang jahiliyah dengan mengagungkan leluhur dan para pembesar dan nenek moyangnya. Ini prinsip-prinsip jahiliyah. Ya, ketika diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, nah mereka menyatakan, nah tidak, akan tapi yang kami ikuti adalah nenek moyang kami. Al-hadiyata asyrata asyahidu liqawnil a'ma bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'atu. Asyahid yang menjadi syahid, pendalilan, bahwasanya amalan itu berdasarkan akhirnya. Ya. Dikarenakan kalau seandainya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, niscaya akan memberikan manfaat kepadanya. Al-a'mal bil khawatim. Kita jelaskan sebenarnya ini. Penjelasan-penjelasannya hanya mengulang saja, menyimpulkan. Asaniyata asyrata, yang ke-12, at-ta'ammul fi kubri hadi subhah fi kulubi talib. Ya. Perhatian tentang besarnya subhat ini pada hati orang-orang sesat. Li'anna fi kissati annahum lam yujadiluhu illa biha. Dikarenakan dalam kisah yang disebutkan tadi, ya, kisah ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, bahwasannya mereka ya, tidak mendebat, tidak berjidal ya, terhadap Nabi SAW kecuali dengan subhat tersebut. Nah, subhatnya adalah mengagungkan leluhur dan nenek moyang. Ini subhatnya orang-orang musyrikin. Ya. Nah, ketika diingatkan, nah, ya, mereka menyatakan ini bukan kebiasaan nenek moyang kita. Ini bertolak belakang dengan apa yang ada pada nenek moyang kita. Ya. Nah, jadi ini yang sering dijadikan syubhat oleh orang-orang musyrikin. Budaya leluhur, budaya nenek moyang. Budaya nenek moyang leluhur, kalau tidak bertolak dengan syariat, silakan saja dilakukan. Tapi ketika budaya leluhur, nenek moyang bertolak belakang dengan syariat, maka harus ditinggalkan. Yeah. Dikarenakan yang kita ikuti adalah syariat tentunya. Nah, dan ternyata subhat seperti ini, ya, yeah, terjadi juga zaman sekarang ini. Nah, ketika diingatkan dengan dakwah tauhid, mereka membantahnya dengan alasan ini tidak sesuai dengan budaya leluhur. Ya. Tidak sesuai dengan adat istiadat nenek moyangnya. Nah, ini sama dengan subhat-subhat orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya, mereka pun membantah Nabi dengan alasan tadi. Ya, dengan alasan bahwasannya ini tidak sesuai dengan leluhurnya. Nah, ma mubalaghati sallallahu alaihi wasallam wa taqririhi. Padahal Nabi bersemangat sekali. Ya, mentalkini Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengulang-ulangnya. Fali ajli azamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru alaiha. Nah, dikarenakan agungnya ya kalimat la ilaha illallah, dan juga jelasnya ya kalimat la ilaha bagi mereka jelas ya. Sehingga mencukupkan baginya ya. Ini syubhat orang-orang musyrikin berdalil dengan kebiasaan leluhur ya. Ketika Nabi memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, bahkan ketika mentalkini pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal membisikkan kepada Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu? Dikatakan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini ya, memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, menurut mereka ini bertolak belakang dengan kebiasaan dan budaya nenek moyangnya. Ya. Ini antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari bab yang kita bacakan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nataqabbalahu wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.